Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Orang tua, terutama ibu, merupakan sosok yang sangat layak untuk dihormati. Penghormatan dan bakti kepada ibu merupakan nilai yang disepakati oleh semua agama dan budaya. Bakti ini kadang dihadirkan dalam hal-hal yang berbentuk simbolik, misalnya membasuh kaki ibu hingga meminum air basuhannya. Hal ini kadang dilakukan di beberapa kelompok masyarakat pada hari ibu tanggal 22 Desember, atau budaya sungkeman atau mencium kaki ibu yang biasanya dilakukan dalam beberapa ritual adat daerah seperti pernikahan dan lebaran. Proses mencuci kaki atau mencium kaki mengharuskan seorang anak menunduk bahkan nyaris berposisi sujud untuk dapat melakukannya. Bolehkah melakukan penghormatan terhadap sesama manusia sampai taraf seperti ini? Apakah ini ada kaitannya dengan hadis yang menyatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami bahwasannya Jahimah pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu." Beliau berkata, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Iya, masih." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Nasa'i, Tabrani, Hakim. Meski hadis ini secara gamblang menyebut surga di bawah telapak kaki ibu, tapi berbagai komentar ulama yang menjelaskan makna hadis tersebut tidak mengaitkannya dengan ritual membasuh kaki ataupun mencium kaki ibu. Bahkan hampir semuanya mengatakan bahwa maksud hadis itu bukanlah seperti apa yang terbaca, sebab tidak mungkin surga yang di dalamnya mengalir sungai yang luasnya seluas langit dan bumi terletak di bawah telapak kaki ibu. Imam Ali Al-Qori mengatakan, karena ibu menjadi penyebab seseorang masuk surga. Beliau juga mengutip pendapat Imam At-Tibi yang mengatakan bahwa maksud hadis tersebut menunjukkan puncak ketundukan dan kerendahan diri. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 24 tentang perintah merendahkan diri terhadap orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Al-Quran Surah Al-Isra ayat 24. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa bakti dan pelayanan seorang anak terhadap ibunya tak ubahnya bagai debu yang menempel di kaki ibunya. Penderitaan para ibu ketika hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik tidak akan sanggup dibalas oleh seorang anak. Jika surga di bawah telapak kaki ibu seperti yang dinyatakan di dalam hadis Nabi bermakna kiasan, lalu bagaimana hukumnya membasuh atau mencium kaki ibu atau orang tua? Para ulama membolehkan mencium kaki orang tua sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepadanya, bukan bentuk ibadah dan penghambaan. Hukumnya dipersamakan dengan hukum mencium tangan dan kaki ulama, guru, dan orang soleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zari' bin Amir bin Abdul Qais ketika datang ke Madinah. Begitu sampai, ia dan rombongan segera turun dari kendaraannya dan bergegas mencium tangan dan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan tentang mencium kaki Rasulullah SAW. Yang mencium kali ini adalah dua orang Yahudi. Mereka berdua datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang 9 tanda-tanda atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 101. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan 9 mukjizat tersebut yang semuanya berisi larangan, yaitu larangan syirik, larangan berzina, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan mempelajari sihir, larangan merekayasa tuduhan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain oleh penguasa, larangan memakan riba, larangan menuduh wanita baik-baik berzina, larangan lari dari perang. Dan satu larangan khusus untuk orang Yahudi, tidak boleh melanggar hari Sabtu. Mendengar jawaban Nabi SAW, maka kedua orang Yahudi itu mencium kedua tangan dan kaki Rasulullah SAW dan berikrar, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi. Akan tetapi keduanya tidak memeluk Islam. Nabi SAW bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk masuk Islam? Mereka menjawab, sesungguhnya Daud pernah berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengutus seorang Nabi dari keturunannya. Dan kami takut jika kami masuk Islam, kami akan dibunuh orang Yahudi. Kasus mencium kaki Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis dari Buraidah bin Husain. Ia menuturkan, ada seseorang datang menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkan padaku sesuatu agar keyakinanku semakin bertambah. Rasul menerima permintaannya. Rasul mengatakan, perhatikan pohon itu. Panggillah pohon itu ke sini. Orang itu menghampiri pohon tersebut dan mengatakan kepada pohon itu bahwa Rasulullah SAW memanggilnya. Pohon itu pun menghampiri Rasulullah SAW dan memberikan salam kepadanya. Lalu beliau SAW memerintahkan pohon tersebut untuk kembali. Dan pohon itu pun kembali. Orang itu kemudian meminta izin Rasul untuk mencium kening dan kakinya. Rasul pun mengizinkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Beberapa riwayat lainnya dari para sahabat juga menunjukkan kebolehannya, di antaranya yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab fatwanya, bahwa Ali bin Abi Thalib mencium tangan dan kaki Ibnu Abbas seraya berkata, wahai paman, ridhoilah aku. Sebagian ulama memberikan catatan bahwa mencium kaki tersebut dilakukan tidak sambil bersujud, sebab sujud terhadap sesama manusia merupakan perkara yang dilarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Seandainya boleh kuperintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka niscaya kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan di hadis lain, sekedar membungkukkan badan saja tidak boleh. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, seorang teman hendak menemui saudaranya atau temannya, bolehkah dia membungkukkan badan? Nabi SAW menjawab, tidak. Ia bertanya, bolehkah menciumnya? Nabi menjawab, tidak. Ia bertanya, bolehkah ia memegang tangan dan bersalaman? Nabi menjawab, iya boleh. Hadis riwayat Tirmizi. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkan, sebab sujud dan membungkuk bukanlah jadi tujuan, tapi memang mesti dilakukan karena mencium kaki orang tua. Dan yang jelas sujud tersebut juga bukanlah sujud ibadah yang jelas-jelas diharamkan.